punya pacar. Kata orang menyaksikan apa benar, kadang-kadang bisa juga makan hati makan darah. Pilih janda, kata orang enak juga apa benar, mas kawinnya kata orang sayang kepada anaknya. Aduh aduh pusing, pilih gadis atau janda, yang gadis minta dimanja, yang janda cukup dicinta. Aduh aduh pusing, kata orang betul juga, tidak gampang main cinta, selalu ada godanya. Aduh dengkul.